الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Secara jujur kita mengakui posisi kita sekarang ini masih jauh, bahkan masih terlalu jauh dari derajat yang telah dicapai oleh para ulama. Ambil sebagai contoh adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam semangat untuk mencari dan menemukan ilmu. Gambarannya disebutkan dalam beberapa referensi bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah apabila memperoleh atau menemukan faedah baru, nah, artinya ilmu yang baru saja didapatkan saat itu, beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, seandainya nikmat yang dirasakan oleh kedua telingaku ini saat mendengar ilmu yang baru saja aku ketahui, seandainya bisa dirasakan oleh seluruh anggota tubuhku juga. Ada ilmu disampaikan oleh orang lain. Bagi Al-Imam Asy-Syafi'i, ilmu tersebut terhitung baru. Artinya baru sekali itu didengar. Karena saking cintanya kepada ilmu agama, maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bisa merasakan nikmat dan lezatnya ketika mendengar ilmu tersebut. Nah, kelezatan atau kenikmatan mendengar ilmu itu beliau inginkan juga dirasakan seluruh anggota tubuhnya. Itu sudah derajat para ulama, dalam hal ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan itu sangat luar biasa rahimahullah. Tapi permasalahannya sekarang, mungkin masih banyak dari kita yang belum menyadari bahwa ilmu itu mempunyai rasa. Mungkin juga masih banyak dari kita yang sudah faham dan mengerti bahwa ilmu agama itu mempunyai rasa, tapi dia tidak pernah mampu mengecap rasa itu. Bagaimana sih rasanya? Kondisi ini paling kita takutkan dan paling kita khawatirkan. Na'udzubillah. Kondisi saat kita tidak bisa membedakan antara ini ilmu, ini bukan. Kondisi kita tidak bisa merasakan bahwa ilmu itu ternyata punya rasa yang lezat dan nikmat. Kondisi ini sangat menyedihkan sekali. Nah, sama halnya kalau ingin dibuat permisalan sederhana tentang orang yang lidahnya sudah mati rasa, sebagai indera atau alat mengecap perasa itu sudah mati. Orang seperti ini, dia gak akan bisa menikmati makanan dan minuman yang dia santap. Karena semua jenis makanan dan minuman itu rasanya sama, yaitu tidak berasa. Mau makan pedas, gurih, manis, asam, kecut, itu bagi dia sama. Kenapa? Lidahnya sudah mati rasa. Minuman juga seperti itu. Minuman manis, pahit, kecut, asam, itu juga tidak dirasa oleh orang yang lidahnya sudah mati rasa. Orang yang sampai seperti ini mengalami penyakit mati rasa di lidah, gak akan mungkin bisa menilai nikmat dan lezatnya makanan atau minuman yang dia santap. Berbeda kan dengan orang yang lidahnya masih normal. Dia punya kesukaan, hobi atas cita rasa khusus. Ada orang senangnya manis, sehingga dia bisa merasakan nikmat ketika makanan atau minuman yang dia santap itu manis. Ketika makanan atau minuman yang dia santap itu ternyata tidak manis, atau bahkan mungkin kurang manis, dia gak bisa merasakan kepuasan, kenikmatan. Itu contoh sederhananya. Tapi kita kembali kepada ilmu agama, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, berikut keterangan dan penjelasan dari para ulama, terkhusus ulama as-salafus salih. Para a'immah, para ulama kita, tingkatannya sampai seperti itu, betul-betul bisa merasakan dan memilih serta memilah kenikmatan dan kelezatan ilmu itu seperti apa. Nikmatnya luar biasa. Sudahkah kita sampai pada titik seperti itu? Atau na'udzubillah kita justru pada titik yang paling terbalik, sama sekali tidak bisa menghargai ilmu. La haula wala quwata illa billah. Orang yang tidak bisa menghargai ilmu itu orang yang tidak semangat untuk menghadiri majelis ilmu, tidak semangat untuk mencari dan mengumpulkan ilmu, tidak mempunyai semangat untuk menjaga ilmu, tidak mempunyai semangat untuk menyampaikan ilmu, tidak mempunyai semangat untuk mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan kita tidak termasuklah yang seperti itu. Ambil sebagai sebuah contoh, barakallahu fikum, kenikmatan menjaga ilmu dengan cara menulis atau mencatatnya. Itu sebuah kenikmatan tersendiri. Subhanallah. Sebuah kenikmatan tersendiri bisa menulis ilmu itu. Satu persatu, faedah, faedah, faedah, faedah. Para ulama kita sampai ada yang buta. Karena apa? Bisa menikmati menulis ilmu. Ada di antara ulama kita yang sampai rabun karena terlalu sering menulis. Apa yang dia dengar, apa yang didapatkan ditulis, digoreskan melalui tinta dan pena. Terlebih para ulama yang dikenal produktif di dalam menulis, seperti Al-Imam At-Tabari, Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah, dari para ulama zaman dulu, itu terkenal aktif menulis. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Ibnu Abdil Bar rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu termasuk ulama-ulama yang terkenal menulis. Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah. Setiap hari berapa lembar. Tentunya kemampuan mereka untuk menulis ilmu itu karena dilandaskan oleh luas dan wawasan ilmu. Luasnya wawasan ilmu. Kalau enggak punya ilmu, bagaimana dia bisa menulis kembali, mengolahnya? Ada di antara ulama kita yang sampai karena ingin menulis bekal untuk membeli minyak guna menyalakan pelita atau cahaya, habis bekalnya habis. Nah, itu sampai cari-cari tempat yang terang di mana. Keluar malam-malam itu tempat yang terang. Tangerang mana? Ada sebuah rumah besar dijaga oleh security kalau bahasa kita. Lampunya cukup terang, didatengin di lobi. Kalau bahasa kita, Pak, izinkan saya menjaga rumah ini. Bapak silakan istirahat, silakan tidur. Saya minta izin, tapi menggunakan lampunya ini sekaligus tuh. Saya menulis ya. Oh, silakan dibantu menjaga kok. Sambil nulis. Subhanallah. Ya. Jadi mereka, para ulama itu sudah bisa menemukan nikmatnya menulis ilmu itu seperti apa. Satu persatu, satu persatu, satu persatu. Itu tulisan tangan. Subhanallah. Nah. Kalau kita belum sampai merasakan yang seperti itu ya, berarti niatan dan semangat kita untuk menuntut ilmu agama harus lebih ditingkatkan lagi. Nah, coba kalau pulang dari sini atau nanti selepas kajian di Masjid Az-Zuhud, pulang ke rumah, coba berdiri sambil lihat rak buku dan lemari tulis atau lemari baca kita. Coba kumpulkan seberapa banyak yang sudah pernah kita tulis sejak mengenal dakwah salafiyah. Ketika mengikuti taklim, muhadharah, tabligh akbar, atau durus, pelajaran-pelajaran rutin tiap harinya. Sudah berapa coba? Dilihat itu, dikumpulkan. Nah, kalau ada, alhamdulillah, walaupun selembar, dua lembar. Kalau yang enggak ada, astagfirullah. Mana rekaman kok? Beda mas, rekaman dengan menulis itu. Nikmatnya itu luar biasa berbeda. Rahimakumullah. Nikmatnya itu loh menulis. Banyak dari ustaz-ustaz kita yang dulu belajar di Timur Tengah itu merasakan seperti itu. Misalkan di Damaj, listrik waktu itu belum masuk di zaman kita. Alat penerang menggunakan generator besar, generator penghasil listrik, bekas generator sebuah kapal besar sekali untuk menyalakan masjid dan fasilitas-fasilitas lainnya. Itu dimulai dari jam apa namanya, dari katakan dari apa, dari maghrib ya, sampai kemudian jam 10 malam, kemudian menjelang subuh mungkin sampai jam 6 atau sampai jam 7. Setelah itu nggak ada listrik. Ustaz-ustaz kita yang semangat untuk menulis itu jam 10 lampu mati, listrik mati, tek, gantinya dengan lampu gas mendekat itu. Dan nikmat sekali nulis itu. Nah, kita harus berpacu dengan waktu mengejar sampai tingkatan dan derajat seperti itu. Ya. Barakallahu fiikum. Kalau saya sendiri mungkin 1000 halaman sudah pernah tulis. Bisa dilihat di rumah. Sharing ya, bukan sombong. Misalnya. Tapi ingin kita berbagi kepada yang lain nikmat menulis. Ya. Panjenengan selama hidup menghabiskan pulpen sejak beli baru sampai tinta betul-betul habis berapa pulpen baru? Kan biasanya kalau nggak hilang, tintanya luber, dipinjam orang, lupa di mana. Ya. Coba diingat-ingat sampai sekarang sudah berapa pulpen yang dihabiskan? Naim, sudah berapa Naim? Dari sejak beli sampai selesai itu punya tinta, sampai tinta yang terakhir menetes itu sudah berapa kali? 1, 2, 10 ada. Dipakai untuk apa? Nulis apa? Pelajaran. Masya Allah tuh. Disimpan ya. Saya waktu dulu sempat disimpan itu. Kenang-kenangan ya. Ya mudah-mudahan kita bisa diberi istiqomah oleh Allah SWT. Tapi yang paling penting dari itu, ikhwati fillah barakallahu fikum. Orang menuntut ilmu agama, dalam hal ini mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, itu kan banyak tujuan yang ingin dicapai. Apa sih manfaat kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW? Sampai kemudian kita diwajibkan untuk menuntut dan mencarinya. Dalam sebuah riwayat yang kemudian dihadir para talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim menunjukkan hal itu. Hadis ini menerangkan bahwa menuntut ilmu agama itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Nah, kenapa sampai diwajibkan? Pastikan ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, ambil contoh sekarang kita berganti masalah. Ambil contoh sekarang harta. Orang kerja. Apa yang dia cari? Gaji, upah. Dia bekerja dari pagi sampai petang, pagi sampai sore, tambah lagi malam. Apa yang ingin dia kumpulkan? Uang. Kenapa dia ingin mengumpulkan uang? Dia punya keinginan. Pengen beli tanah, pengen punya rumah, ya. Pengen mengumpulkan uang untuk tabungan supaya bisa menikah. Pengen beli motor, pengen beli HP, pengen beli A, B, C, D, E, pengen traktir temannya, pengen membiayai orang tuanya. Ya. Itu kan tujuan. Karena ada tujuan-tujuan seperti itu, akhirnya kita semangat untuk kerja. Panjenengan yang posisinya sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami dan sebagai bapak, plus anak kalau orang tua masih Allah Azza wa Jalla berikan kesehatan. Kan semangat kerja. Mau malas, mau berhenti, susah. Harus kerja. Kalau misalkan gak kerja, pengen libur sehari, dua hari, tiga hari, terus mau makan apa? Gak punya uang kok. Mau beli beras, beli minyak, beli lauk, sayur. Uang siapa yang akan dipakai? Akhirnya kerja, terus kerja. Ikhwati fillah rahimakumullah. Agar tetap semangat dan istiqomah di dalam menuntut ilmu agama, kita pun harus menetapkan tujuan kita belajar agama itu apa. Sama halnya kalau kita belajar, sama halnya seperti kita bekerja untuk mencari uang. Tujuannya kan tadi jelas, 1, 2, 3, untuk memenuhi kebutuhan, menafkahi, untuk makan, minum, bekerja, punya pakaian, beli barang yang disukai. Kita belajar ilmu agama Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman As-Salafus Saleh. Tujuan kita apa? Kalau Anda tidak punya tujuan, ya gak akan punya semangat untuk menuntut ilmu agama. Kalau panjenengan tidak faham tujuannya, susah untuk komitmen, untuk konsisten, susah untuk istiqomah di dalam talabul ilmi syar'i. Nah, tujuan-tujuan yang harus kita kejar ketika menuntut ilmu agama sebenarnya sudah diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, juga sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadith-hadith yang sahih. Ya. Bukan cuma 1, 2, 3, bahkan ratusan tujuan. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah Dari Sa'adah, yang kemudian sebagian penulis itu membukukan secara khusus, Miftah Dari Sa'adah, kitabnya tebal, kemudian diambil pembahasan khusus tentang ilmu. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan sampai ratusan tujuan kenapa kita harus talabul ilmi, kenapa kita harus ngaji. Kalau dibuat buku menjadi judul, menjadikan apa itu, dibuat buku sedikit dengan keterangan, diterjemahkan dengan sedikit tambahan keterangan, bisa misalkan menjadi 131 alasan kenapa kudu ngaji. Alasan pertama 2, 3, 4, 5 sampai 131 misalkan, atau 150 alasan kenapa harus talabul ilmi. Ternyata tujuannya banyak. Seandainya dari sekian banyak tujuan itu hanya satu yang ingin kita capai, itu sudah cukup. Sudah cukup untuk memacu semangat kita di dalam talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Salah satu contohnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, kebaikan darinya, Allah akan jadikan dia sebagai orang yang faham, orang yang faqih tentang agama ini. Siapa yang tidak mau mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla? Untuk mendapatkan kebaikan, kebaikan itu dari Allah, maka salah satu caranya menjadi orang yang faqih, orang yang berilmu. Tapi ingat, ilmu agama yang dimaksud. Kebaikan itu dalam bentuk apa? Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kebaikan lahiriah juga kebaikan dalam bentuk batin. Kebaikan secara individu kita rasakan. Kebaikan yang kita temukan di dalam kehidupan berumah tangga. Kebaikan itu juga bisa tersebar di tengah-tengah masyarakat, sampai pada tingkatan berbangsa dan bernegara. Itu kebaikan. kebaikan itu akan kita dapatkan dengan menuntut ilmu agama, kebaikan dalam harta yang kita punya, umur yang Allah berikan buat kita, makan, minum, pakaian, semua yang kita punya itu akan menjadi baik nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan variabelnya atau faktor mengubahnya adalah ilmu agama. Dan nilainya baik, baik, baik, baik, bagus, bagus. Hartanya barokah, umurnya barokah, keberadaannya disenangi karena baik, bagus. Amal ibadahnya baik, semuanya baik. Hatinya baik, pikirannya baik, jiwanya baik. Nah, satu-satunya cara cuma dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menempuh suatu jalan tujuannya yaltamisu fihi ilman, tujuannya adalah untuk mencari ilmu, mempelajari dan serta memperdalam pemahamannya tentang Islam, maka balasan apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia jalan menuju surga. Langkah dia untuk menuntut dan mencari ilmu itu satu alasan kenapa dia dimudahkan masuk surga. Ilmu yang sudah dia peroleh dan dapatkan itu menjadi alasan berikutnya kenapa dia dimudahkan masuk surga. Jalan menuju surga lebih cepat, lebih ringkas, pintas kalau bahasa kita, untuk kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena orang yang berilmu mampu memilih dan menentukan amal ibadah apa yang bisa dia kerjakan dan hasilnya itu maksimal. Poinnya tertinggi. Amal ibadah itu banyak jenis, ragam dan coraknya. Pilihannya juga bermacam-macam. Ada ibadah qauliyah, ucapan, ada ibadah badan, perbuatan fisik, ada ibadah maliyah, ibadah dalam bentuk harta, ada ibadah qalbiyah, ibadah dalam bentuk perbuatan atau ucapan hati. Pilihannya banyak. Hanya orang berilmu yang mampu memilih dari semua pilihan ibadah tadi, manakah yang akan bisa dia kerjakan dan hasilnya sangat maksimal sehingga memudahkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling luas wawasan keilmuannya tentang Islam itu akan lebih masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu syai'un musyahadun hissi. Hal ini sifatnya konkret dan fakta dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang faham rute, jalan, peta, plus legendanya, tanda dan rambu-rambunya, orang yang faham itu nanti ketika start, finishnya lebih dulu. Kemanapun dia pergi, pasti duluan. Kenapa? Dia bisa memilih jalur yang paling cepat, paling selamat. Tapi yang tidak punya ilmu, tidak ada wawasannya, akan keliling, puter-puter, sana kemari, tanya lagi, berhenti, waktunya dihabiskan. Tanya. Gitu. Ya. Baru kemudian bisa menyusul sampai ke tempat tujuan. Itu kalau dia sabar bertanya, menempuh perjalanan sampai di tempat tujuan. Kalau kemudian dia putus asa, menyerah, atau barangkali salah jalan, mungkin juga kehabisan bekal, atau digoda oleh orang yang tidak suka, kemudian disesatkan jalannya, kapan dia sampai tempat tujuan? Surga pun seperti itu, ikhwati fillah, barakallahu fiik. Surga pun demikian. Para ulama kita, mereka disebutkan melakukan perbuatan yang kecil tapi nilainya besar, karena wawasan dan pengetahuannya tentang Al-Quran beserta tafsirnya, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syuruhatnya, syarah-syarahnya, akhirnya dia bisa jawab, ini nih amalannya ringan tapi pahalanya besar. Nah, amal ibadahnya mudah dikerjakan, tapi jami jaminan dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Karena kemampuan kita kan terbatas. Tidak mungkin semua jenis dan semua bentuk ibadah itu bisa kita laksanakan. Kemampuan kita itu terbatas. Usia dan umur kita pun juga terbatas. Maka kita harus berpikir untuk kemudian mengambil keputusan manakah ibadah yang paling maksimal bisa kita kerjakan. Melihat kemampuan, melihat kekuatan, keterbatasan dalam segi dan hal apapun. Para ulama faham hal itu. Rahimahumullah. Para ulama kita rahimahumullah faham. Kenapa? Karena wawasan dan pengetahuan mereka tentang ilmu agama sudah sangat mapan sekali. Uang nilainya sama, 1000 dan 1000. Yang berilmu faham betul 1000 ini agar bisa berlipat ganda di sisi Allah, bukan cuma 2, 3, atau 5 kalinya dilipatkan, tetapi sampai 700 kali lipat atau bahkan sampai lebih dari itu, karena Allah Azza wa Jalla fadluhu wasi', keutamaan Allah itu sangat luas kan. Dengan si B sama punya uang 1000, tapi dia enggak ngerti, enggak paham. Uang 1000 rupiah ini ternyata nilainya bisa dilipat gandakan. Dia enggak paham. Bahkan bukan cuma mendapatkan nilai 1000 seperti nilai uang yang dia punya. Bisa saja uang 1000 itu tidak bernilai apa-apa. Karena enggak punya ilmu. Atau na'udzubillah, uang 1000 itu justru bukan yang mendatangkan pahala, justru menjadi sebab Allah Azza wa Jal murka. Kenapa? Penempatannya yang keliru. Penempatannya yang keliru. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Uang 1000 rupiah sekarang buat apa sih? Kalau untuk dibelikan. Uang 1000 itu untuk apa? Kalau beli paku, bisa dapat berapa biji? Berapa lumat? Paku usuk lah. Dapat berapa biji? Kira-kira aja. 1, 2, 5. Hah? Paku biasa, paku besi itu. Bukan paku baja. Uang 1000 rupiah kan tadi judulnya 1000 nih. Coba lihat orang yang berilmu, punya kemampuan dengan ilmu yang dia punya, harta nilainya 1000 rupiah itu kemudian sampai pahalanya insya Allah besar. Diterima dan tidak diterimanya kan kita gak paham, tapi kan kita bisa berikhtiar dan berusaha. Sekarang pertanyaan saya kepada Luqman, akhuna Luqman, uang 1000 rupiah, kalau dibelikan paku, bisa dapat berapa biji? Gustaf Utarian Arab Bawel, sewu kalau ditakan dalam tubuh. Paku kira, ini contoh aja. Kalau diberikan paku dapat berapa? Yang punya toko bangunan siapa? Siapa? 3. Yang ukuran berapa mas? Apa? 2 senti? 7 senti dapat berapa? 10. Berapa dapat berapa? 10. Dapat 10, 7 senti, Pak. Kayak mesti Bahrul, ya? Kalau bukan Bahrul, gak mungkin, deh. Bahrul! 1000 dapat berapa biji, Rul? 4. Ukuran berapa, Rul? Berapa, coba? 5 ribu, kan kayak gini loh. 5 ribu, berarti 1000 itu kan 1/5. Kalau dapat 10 biji kira-kira dapat gak itu? Dapat lah. Hah? Dapat gak? Tinggal ukurannya kan? Ya ukuran seginilah yang mau saya maksud gini. Ukurannya segini. 10 dapat gak? Ya 5 aja lah. Udah, tak gratiskan dikit. Jadi korting. Dapat paku 5 biji segini nih. Kalau orang itu berilmu, masya Allah, hadiah untuk beli paku. Pahalanya gede banget. Jadi buat apa? Buat apa coba? Yang kira-kira bisa menurut kita sesuai batas kemampuan ilmu yang kita punya itu, 5 biji paku ini bisa bermanfaat kalau bisa sifatnya jariah, terus-menerus. Dipakai untuk apa? Ayo, wahai orang-orang yang berilmu. Buat apa? Ya apa? Apanya masjid maksudnya? Bikin kotak amal gitu ya. Yang lain? Ini sesuai batas ilmu. Pak Kosim, buat apa Pak Kosim? 5 biji kalau punya paku. Masya Allah. Itu salah satu jawabannya. Cantelan baju di kolah. Luar biasa. Tapi kolahnya kolah santri ya. Jangan kolah terminal, beda nanti. Kita misalkan kita ingin memaksimalkan 5 biji paku itu, minta izin dari pengurus, cari kayu sedikit, tancapkan jadi cantolan baju. Karena ternyata di kamar mandi milik santri belum ada cantolannya. Coba bayangkan kalau misalkan kamar mandi santri kok gak ada cantolannya, bingung mau meletakkan baju di mana. Gak ada cantolannya, baju itu bisa jatuh di lantai, mungkin di situ ada najisnya. Luar biasa, 1.000 rupiah itu untuk paku. Tapi sebaliknya orang yang gak punya ilmu gak paham, duit sewu gue ngapa buang. Karena dia tidak punya ilmu. Misalkan uangnya banyak receh-receh, kertas itu disaku gini, nung, jatuh satu, sewu, ben, terserah, tidak diperhatikan, diabaikan begitu saja. Sedekah. Bahasanya sedekah, tapi ternyata dia tidak menghargai uang senilai 1.000 rupiah tadi. Nah, bukan cuma tidak bernilai 1.000 rupiah, bahkan itu bisa menjadi murkanya Allah SWT. Kenapa? Dia beli paku 5 biji, dia buang di tengah jalan. Pahala apa dosa? Dosa. Di tengah jalan lu buang. Niatnya jelek, ben bocor. Kalau bocor kan nanti nambalnya nenggotku. Itu 1.000 rupiah. Itu baru paku lu, belum yang lain-lain. Apa namanya? 1.000 rupiah dibelikan lem, 1.000 rupiah dibelikan klem, ya kan? Untuk bantu santri, lihat Rasulullah. Kordennya jatuh, diberikan yang sifatnya jariah itu, artinya jariah itu gak langsung habis pakai, tapi terus menerus. Masya Allah. Ya, itu baru 1.000 rupiah lah. Kalau orang punya uang 10 juta 100 juta 1 miliar itu keuntungan orang yang punya ilmu. Ya, maka para ulama itu rahimahumullah yang sudah meninggal dan semoga Allah menjaga yang masih hidup, diberi kesehatan dan afiah. Nah, kita perhatikan amaliah sehari-hari mereka itu sederhana sekali. Nah, sederhana sekali. Tapi walaupun sederhana, pahala yang diharapkan itu sangat besar sekali. Kita tentu masih ingat cerita tentang seorang sahabat yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW masuk surga. Sahabat Anshari, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, ya kan? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Yadkhulu 'alaikumul an rajulun min ahli jannah." Tunggu sebentar lagi, ada orang yang akan datang, dia termasuk penduduk surga. Yang masuk orang Anshari. Setelah sholat, pergi melanjutkan keperluannya. Itu 3 kali, 3 hari. 3 kali dalam 3 hari terjadi berulang-ulang. Sampai kemudian sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma penasaran, kok iso dipastikan Kanjeng Nabi masuk surga padahal masih hidup di dunia, diikuti dari belakang karena masih muda. Sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As memanggil paman, kalau bahasa kita pade, ya saya mohon izin ingin tinggal di rumah pade selama 3 hari. Oh ya silakan, monggo. Karena penasaran, kok bisa dikatakan Nabi masuk surga padahal masih hidup di dunia ini, masih beraktivitas biasa. Selama 3 hari 3 malam diperhatikan, diawasi. Gak ada yang spesial, gak ada yang istimewa. Gak ada yang spesial dan gak ada yang istimewa itu menurut ukuran sahabat, bukan menurut ukuran kita. Kalau kita mah gak ada yang istimewa. Artinya sahabat itu kan secara umum sepakat dalam ibadah. Yang dimaksud tidak ada yang spesial dan tidak ada istimewa itu maksudnya yang dilaksanakan atau dilakukan sahabat Ansari itu tidak ada bedanya dengan sahabat-sahabat lainnya. Mereka semangat ibadah tentunya. Sholat ya sholat, zikir ya zikir. Diperhatikan kok gak ada yang beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Itu selama 3 hari 3 malam diteliti, diawasi, diperhatikan terus. Selesai 3 hari 3 malam, waktu bertamu sudah habis, sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As izin pulang. Sebelum pulang, sahabat Abdullah sempat menanyakan, "Wahai paman, saya menginap ini bukan karena saya punya masalah di rumah. Saya menginap di rumah paman karena penasaran. Nabi Muhammad mengatakan paman itu termasuk penduduk surga. Saya perhatikan kok enggak ada yang beda dari sahabat-sahabat yang lainnya." Kata sahabat Ansor itu, "Wahai keponakanku, ya benahi kan itu. Le, yang saya lakukan ya yang kamu lihat, tidak ada yang lebih dari itu. Itu yang saya lakukan." Sampai kemudian sahabat Abdullah pamit. Belum begitu jauh dipanggil, "Abdullah. Eh anak muda, ponakan sini." Balik lagi. Kata sahabat Ansari itu radhiyallahu ta'ala anhu, "Yang saya lakukan dan saya kerjakan seperti yang kamu lihat dan kamu saksikan. Tapi barangkali," kata sahabat Ansari tadi, "perlu kamu ketahui, sampai detik ini, sampai saat ini, saya tidak pernah menyimpan benci atau dendam kepada seorang muslim." "Wah, ini dia," kata sahabat Abdullah bin Amr, "ini dia. Ini yang jadi sebab Anda masuk surga. Dikatakan Nabi masuk surga. Dan saya sendiri berat untuk melakukannya." Luar biasa kan? Orang yang berilmu, masya Allah, pengen masuk surga itu ngerti jalan-jalannya. Ini terlalu jauh, ini pintas, ini cepat, ini pahalanya sekian, ini pahalanya banyak. Masuk surga. Hanya dengan menjaga kesucian hati dan kebersihan jiwa. Tidak punya benci, tidak menyimpan dendam. Gak ada ganjelan di hati kepada seorang muslim satupun. Kalau kita, ganjelannya ada berapa? Wah! Banyak. Sama itu, sampai sekarang masih belum bisa apa memaafkan. Sama yang sana, masih sakitnya tuh di sana. Kan itu ya. Sana kan ya? Sama yang sana sakitnya tuh di sana. Sama yang itu dan itu masih aduh, kurang bisa nerima saya. Sama yang di sana masih belum bisa lancar ngobrolnya. Sama yang sana banyak banget. Nah, gitu kok pengen masuk surga cepat. Nah, para ulama rahimahullah mereka bisa karena kemampuan ilmunya itu ya, memilih ini ibadah. Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar terus meningkatkan kualitas ilmu kita sehingga mampu memilih jalan yang paling mudah dan paling cepat menuju surga Allah itu seperti apa. Ya kan? Ilmu. Nah, kalau tidak ada ilmunya ya kita akan bingung. Cuma ikut-ikutan. Sana buat kegiatan ini, ikut kegiatan sini. Sana ikut, gak paham buat apa dia mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, dia tidak mengenal ikhlas, dia tidak mengenal konsep ittiba' sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mengenal konsep untuk melipat gandakan pahala. Dan seterusnya. Manakah manfaat yang sifatnya muta'addiyah lil ghair? Manfaat itu bisa dirasakan oleh pihak-pihak yang lain dengan manfaat yang hanya dirasakan oleh untuk dia sendiri. Harusnya dia bisa memilih. Oh, ini manfaatnya untuk orang lain juga. Berarti manfaatnya lebih luas. Insya Allah pahalanya pun lebih banyak. Kalau saya manfaatkan untuk ini, yang merasakan cuma saya sendiri. Nah, seperti para ulama rahimahumullahu ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah ditanya, "Wahai imam, manakah yang Anda pilih? Sholat malam semalam suntuk, sholat ulil semalam suntuk, dengan orang yang talabul ilmi?" Imam Ahmad dan para ulama lainnya menjawab, sholat malam itu manfaatnya untuk dia sendiri. Tapi kalau menuntut ilmu agama dan menyampaikannya, manfaat itu untuk orang lain juga. Maka menuntut ilmu itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan sholat malam. Itu kan jawaban para ulama rahimahumullah. Pahalanya yang jelas berlipat-lipat, pahalanya digandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala senantiasa melimpahkan taufik dan istiqomah untuk kita agar tetap terus berada di atas jalur thalabul ilmi, dan semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita jalan menuju surga-Nya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.